Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Yani penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terhadap Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab minasyirk an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ma ghairahu. Termasuk dari kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Pada dalil yang terakhir yang kita bahas merupakan peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya istighatsah itu tidak boleh diarahkan kepadaku, namun istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas kisahnya, juga pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, di mana niat dari para sahabat mereka sebetulnya ingin meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berkenan untuk mencegah, menahan gangguan dari kaum munafikin yang ada di Madinah. Namun karena penyampaian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Nabi SAW, mereka menggunakan kata-kata yang menurut Nabi SAW kurang pas jika itu diberikan kepada manusia, termasuk kepada beliau sebagai seorang nabi sekalipun sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau segera untuk mengingkari, memberikan pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tayib, dengan pelajaran tentang istighatsah, bahwa al-istighatsah itu diarahkan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau demikian terhadap hak beliau sendiri, padahal kita tahu bagaimana tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia yang lain, maka ini sebagai dalil yang tegas bahwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan lafaz istighatsah meminta kepada makhluk manusia yang posisinya berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala bab qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini beliau tidak memberikan judul bab, beliau mengambil judulnya langsung dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Tayyib. Qawlillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Al-A'raf 191-192. Tayyib. Kata Allah Azza wa Jal, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an, apakah mereka berbuat kesyirikan? Ma la yakhluqu syai'an, terhadap sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu. Wa hum yukhlaqun, serta diri mereka pun adalah makhluk yang tercipta. Wa la yastati'una lahum nasran, mereka juga tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. wala anfusahum yansurun, afwan, wala yastati'una lahum nasran, dan mereka yang disembah itu tidak mampu untuk menolong yang menyembah. Wala anfusahum yansurun, dan tidak pula mereka yang disembah itu bisa menolong diri mereka sendiri. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ayat yang dijadikan judul bab oleh beliau rahimahullah ta'ala. Sebelum kita bahas ayat ini, kita bahas terlebih dahulu munasabatu al-babi li kitabit tauhid. Dari mana hubungan bab ini dengan kitabut tauhid? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam al-mulakhas. Beliau mengatakan, yang pegang kitab halaman 135, annal musannifa rahimahullahu ta'ala, bahwasannya penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bayyana fihi, menjelaskan di dalamnya, ai fil bab, di dalam bab ini, al adillata, dalil-dalil, ala butlani syirki, tentang batilnya kesyirikan, wa bayani halil mad'uin min dunillah, dan menjelaskan tentang halil mad'uin, hal keadaan al mad'uin, yang diseru dalam kurung disembah, karena doa yang dimaksud di sini adalah ibadah selain Allah. Wa fi dzalika taqrirun lit tauhid bil barahinil qati'ah. Wa fi dzalika, dan pada hal tersebut, maksudnya pada penjelasan dzalika, kembali kepada bayan. Pada penjelasan beliau tersebut, takrirun, terdapat takrir, yaitu persetujuan dan penguatan tentang masalah tauhid, bil barahinil qati'ah, dengan bukti-bukti yang jelas. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau akan menjelaskan dua hal. Nanti dari dua hal tersebut akan membuat satu kesimpulan. Dua hal yang dibahas oleh beliau rahimahullah taala, yang pertama adalah tentang batilnya kesyirikan dari dua ayat yang diambil tadi. Batilnya kesyirikan dari sisi mana, nanti beliau akan terangkan. Yang kedua, poin yang kedua adalah halil mad'uin min dunillah. Kondisi apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini akan diterangkan. Nah, dari dua hal ini nanti ditarik satu kesimpulan untuk menguatkan tauhid. Jadi dari dua hal itu terdapat penegasan tentang tauhid, dan penjelasannya adalah penjelasan yang tidak bisa dibantah. Ini hubungan antara bab ini dengan kitabut tauhid. Tayyib. Berikutnya kita bahas ayat yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kita akan baca terlebih dahulu keterangan-keterangan ringan dari Syekh Shalih Fauzan, setelah itu nanti akan kita bahas meluas dari ayat ini. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-A'raf 191 yang pertama. Ayushrikuna, apakah mereka berbuat kesyirikan? Ini umum, pencakup kepada siapapun yang menyembah selain Allah. Mereka semua disuruh. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, istibhamu inkarin wa taubikhin. Pertanyaan ini, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ini, apakah mereka itu berbuat kesyirikan? Itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Paham? Tapi istibham ingkar, pertanyaan dalam rangka mengingkari, wa taubikh, dan menjelekkan perkara. Dan ini rata-rata di dalam Al-Qur'an, kalau Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan sesuatu yang besar, apalagi urusannya dengan tauhid, urusannya dengan syirik, urusannya dengan surga, dengan neraka, jangan pernah menganggap bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan bahwa Allah tidak tahu. Bukan. Semua pertanyaan-pertanyaan dalam konteks tadi di dalam Al-Qur'an adalah istifham ingkari, istifham taubihi. Di mana Allah bertanya tujuannya adalah untuk mengingkari perbuatan yang disebutkan setelahnya. Untuk menjelekkan perbuatan yang akan disebutkan setelahnya. Tayyib. Nah, kepada siapa pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ini tadi? Ala man yusyriku fil ibadati ma'allah. ditujukan kepada orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan dalam beribadah bersama Allah. Tayyib. Maksudnya di satu waktu dia datang rukuk, sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala satu waktu. Tapi di waktu yang lain dia juga merendahkan dirinya kepada selain Allah. Meskipun tidak dengan cara rukuk, tidak dengan cara sujud. Nah, ini yang disebut dengan kesyirikan. Semuanya diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan dengan ayat ini. Apakah mereka itu berbuat kesyirikan? Tayib, lanjut. Mala yakhluqu syai'an ay makhluqatin la taqdiru 'alal khalqi wa laysa fiha ma tastahiqul ibadah. Kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu yang lain. Kamu berbuat kesyirikan kepada malaikat. Malaikat itu adalah sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu yang lain. Kenapa? Karena mereka juga makhluk. Mereka itu ciptaan Allah. Malaikat tidak mencipta. Engkau berbuat kesyirikan kepada Nabi. Nabi itu makhluk. Dia tercipta. Tidak bisa mencipta. Kepada seorang yang soleh. Kepada seorang wali. Kepada seorang yang seperti ini, yang seperti itu. Dia manusia. Dia itu adalah ciptaan Allah. Dia tercipta dan dia tidak bisa menciptakan. Kata beliau hafizullah, ay makhluqatin, semuanya adalah makhluk. Apapun yang disembah selain Allah itu semuanya dalam kategori yang sama, makhluk. La taqdiru 'alal khalqi, yang tidak mampu untuk menciptakan makhluk yang baru. Mencipta itu dari sesuatu yang belum pernah ada contohnya, bukan membuat. Kalau membuat bisa ada contohnya atau membuat sesuatu yang baru dengan ada contoh sebelumnya. Makhluk tidak, belum ada sebelumnya antum ciptakan. Ini tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa demikian. Tayyib. Wa laisa fiha ma tastahiqul ibadah. Sehingga ketika mereka adalah makhluk ciptaan Allah, mereka tidak bisa menciptakan makhluk yang baru. Ma tastahiqul ibadah. Tidak berhak mereka untuk diibadahi. Rapi Allah Subhanahu wa taala meruntunkannya di dalam ayat ini. Kenapa engkau berbuat kesyirikan? Engkau ibadahi selain Allah padahal dia itu adalah makhluk juga sama seperti engkau. Dia tidak bisa mencipta. Kalau tidak bisa mencipta, rububiyah kan dinafikan. Apa? Rububiyah dinafikan dan sudah sering kita bicarakan, uluhiyah itu akan berkaitan erat dengan rububiyah. Sesuatu yang dia tidak memiliki hak rububiyah tidak pantas untuk memiliki hak uluhiyah. Paham? Apa itu hak rububiyah? Santri, apa itu hak rububiyah? Hak-hak milik Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah pencipta dan yang berkaitan dengannya. Ini rububiyah. Kalau dia memiliki rububiyah, barulah berhak untuk memiliki uluhiyah. Diibadahi, disembah, diagungkan. Kalau tidak memiliki hak rububiyah, tidak bisa kita berikan hak ibadah untuk dia, tidak bisa kita tunduk kepada dia, tidak bisa kita mengagungkan dia. Taib. Maka jangan tanya asma wa sifat, lebih tidak punya lagi. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut. Wahum yukhlaqun, dan mereka itu tercipta. Ay wa ha'ula'il ma'buduna makhluquna muhdathun. Mereka siapapun itu atau apapun itu, al-ma'buduna yang disembah, makhlukun adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, muhdathun yang diadakan oleh Allah. Muhdath kita mungkin mengenalnya adalah dalam masalah bid'ah. Bid'ah itu apa? Definisi secara bahasa. Hah? Sesuatu malaysa lahu mithalun sabiq, sesuatu yang belum pernah ada contoh yang sebelumnya. Ini bid'ah. Oleh karena itu kadang-kadang mencipta di dalam bahasa Arab itu tidak menggunakan kata khalaqa tapi bada'a, abda'a, kata bid'ah. Allah membid'ahkan, jangan disalahpahami. Allah berbuat bid'ah, tidak. Tapi Allah mencipta sesuatu dari yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Mafhum? Ini bid'ah secara bahasa. Nah, ta'rif secara bahasa ini jangan ditarik ke dalam ta'rif syariat. Salah memahaminya. Nah, disinilah banyak orang yang kemudian tidak mempelajari apa itu bid'ah, kaidah-kaidah bid'ah di luar sana, di luar ahli sunnah. Mereka rancu dalam memahami bid'ah. Akhirnya dibawa kemana-mana. Kalau sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, ya sudah, tidak usah naik motor, tidak usah naik mobil, tidak perlu pakai sendal dari karet. Kalau berhajian, tidak usah naik pesawat. Benar tidak pemahamannya? Tidak. Kenapa? Karena yang dia bawa adalah ta'rif bid'ah dari segi bahasa, bukan ta'rif bid'ah secara syariat. Kalau kamu mau bahas syariat, ya ta'rifnya dengan ta'rif syariat. Kalau mau bahas secara umum, ya dengan ta'rif bahasa Arab. Mafhum? Seperti ini penting, bukan hanya santri, kita semua penting untuk mengetahui mana ta'rif lugawi, mana ta'rif istilahi secara syariat, sehingga tidak mencampur adukkan antara permasalahan. Tayyib. Wal makhluk, kita lanjutkan. Wal makhluku, sedangkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, la yakunu, dia tidak bisa menjadi syarikan, sekutu yang bisa disamakan, lil khaliq, untuk sang pencipta. Tayyib. Tidak bisa disamakan. Kamu tercipta, berarti Allah yang memiliki engkau. Mustahil engkau akan menempatkan dirimu sejajar dengan Allah. Apa haknya, apa kelayakannya untuk diposisikan setara dengan Allah Subhanahu wa taala? Membantu untuk menciptakan apa yang ada di alam semesta juga tidak. Minimal lagi, lebih di bawah lagi, membantu mengurus alam semesta bisa juga tidak. Lebih di bawah lagi, membantu mengurusi permukaan bumi bisa tidak? Tidak bisa. Lantas apalagi kelayakannya makhluk-makhluk itu, siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun tingginya kedudukannya, untuk disamakan dengan Allah? Tidak layak, tidak pantas. Nanti di ayat berikutnya, dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan sesuatu yang lebih mencengangkan, dibawakan oleh beliau rahimahullah taala. Baik, insyaallah akan kita lalui. Kemudian ayat yang berikutnya, Al-A'raf 192. Kata Allah, wala yastati'una lahum nasran. Ai wa haula'il ma'buduna, yaitu mereka yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu, la yaqdiruna 'ala nasri 'abidihim, tidak mampu untuk menolong para penyembahnya, orang-orang yang mengibadahi mereka, tidak mampu untuk menolong. Kamu seru minta rizki, yang kamu suruh itu tidak bisa memberikan rizki kepada kamu. Kamu suruh mereka meminta pertolongan, yang kamu suruh itu tidak bisa memberikan pertolongan. Kamu suruh mereka untuk menurunkan hujan, yang kamu suruh itu tidak bisa menurunkan hujan. Kamu suruh mereka untuk minta keturunan, minta anak yang soleh, mereka ini tidak bisa memberikan kepadamu anak yang soleh. Dan seterusnya, dikiaskan kepada hal-hal yang lain, tidak bisa. Wahum yukhlaqun, mereka itu sendiri adalah orang makhluk-makhluk yang tercipta. Afan, mana tadi? Wala anfusahum yansurun, afan. Wala anfusahum yansurun, ay wala yaqdiruna ala an yadfa'u an anfusihim man arada bihim dhurran. Kalau kepada engkau mereka tidak bisa memberikan itu semua, ditarik lagi lebih sempit. Yaitu la anfusahum yansurun, la yaqdiruna, mereka juga tidak mampu, an yadfa'u an anfusihim, untuk membela diri sendiri. Man arada bihim dhurran, seandainya ada yang ingin mencelakai mereka. Ini asalnya, bukan menurut dongeng-dongeng, bukan menurut kisah-kisah yang tidak ada dasarnya. Itu asalnya, dia makhluk. Pada dasarnya dia tidak bisa mencegah sesuatu yang akan datang kepada dirinya dari madarat-madarat itu. Contoh, patung diibadahi, dikeramatkan. Kamu minta pertolongan kepada dia, minta perlindungan kepada dia. Dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Ketika ada orang datang ingin menghancurkan patung itu, bisa dia menolong dirinya sendiri? Menurut kenyataannya, bukan menurut dongeng yang disampaikan. Kalau menurut dongeng yang disampaikan begini begitu, pasti akan ada seolah-olah hal-hal yang dianggap mustahil, yang dianggap ajaib, sehingga seolah-olah membenarkan bahwa mereka bisa untuk meminta kepada berhala tersebut dan seterusnya. Tayyib. Fakaifa yadfa'unahu an ghairihim? Kalau untuk diri-diri mereka sendiri mereka tidak bisa melakukannya, ya bagaimana untuk orang lain, untuk makhluk yang lain? Baik, sekali lagi kita berbicara kenyataan, bukan menurut kisah-kisah yang disampaikan. Baik. Ini keterangan-keterangan ringkas dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Baik. Kita bahas. Ayushrikun, apakah mereka akan berbuat kesyirikan atau mereka berbuat kesyirikan? Ay fil ibadah, yang dimaksud adalah syirik dalam masalah ibadah. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mereka mengatakan fi hadhil ayati taubihun lil musyrikin fi ibadatihim ma'allah ma la yakhluqu syai'an wa huwa makhluq wal makhluq la yakunu syarikan lil khaliqi fil ibadati allati khalaqahum laha. Tayyib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelekkan, memburukkan perbuatan orang-orang musyrik ketika mereka beribadah di samping Allah kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Kepada sesuatu yang justru mereka tercipta. Kepada sesuatu yang tidak layak untuk disandingkan, dijadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, le dalam masalah rububiyahnya saja tidak mau disekutukan dalam masalah ibadah. Tayyib. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan annahum la yastati'una lahum nasran, mereka juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Fa kaifa yusyrikuna bihi man la yastati'una nasra 'abidihi wala nasra nafsi. Maka di mana akal orang-orang yang menjadikan mereka adalah bahan permohonan atau tujuan permohonan untuk keselamatan, padahal mereka sendiri tidak memiliki keselamatan tersebut. Wa hadza wasfu kulli makhluq, dan ini yang disebutkan tadi adalah sifat dari semua makhluk umum, bukan hanya kita manusia. Semua makhluk, baik manusia dengan berbagai tingkatan mereka, dengan berbagai status mereka, semuanya sama, tidak bisa memiliki apa namanya nasr, pertolongan itu untuk diberikan kepada orang lain atau minimalnya kepada diri sendiri. Itu hukum asalnya. Malaikat demikian, demikian juga. Tayyib. Jin demikian, demikian juga. Itu hukum umum. Hadza wasfu kulli makhluq. Ini patokannya. Sifat semua makhluk adalah lemah, tidak memiliki pertolongan, baik untuk dirinya sendiri apalagi untuk makhluk yang lain. Tayyib. Kecuali apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa menolong saudaramu sebab kamu punya sesuatu yang bisa digunakan untuk menolong. Tayyib. Tapi itu hanya sebatas hubungan kita sesama makhluk. Tidak kemudian bisa diangkat kita seperti atau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia saja beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad kana yastansiru rabbahu. Kita sepakat dan kita semua yakin bahwa di kalangan manusia tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala keutamaan-keutamaan itu tidak ada yang di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak mengklaim bahwa dirinya memiliki nasr itu. Buktinya apa? Kata Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan rahimahullah, wa qad kana yastansiru rabbahu 'alal musyrikin. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar untuk berperang dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir, beliau akan senantiasa berdoa. Doanya pendek tapi maknanya dalam di situ. Riwayat Al-Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berdoa ketika keluar berperang, Allahumma anta 'abdi wa nasiri wa bika ahul wa bika asul wa bika uqatil. Pendek doanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, anta adudi, engkau adalah penolongku. Anta nasiri, engkau adalah pembantu aku. Bika ahul, dengan sebab engkau aku bisa bergerak. Wabika asul, dan dengan sebab engkau aku bisa menyerbu kepada musuh. Wabika uqatil, dan sebab engkau aku juga bisa memerangi musuh. Rincian kan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rinci, menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai adud. Adud asalnya adalah lengan. Ini isyarat. Orang kalau lengannya begini berarti dia kuat. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti adud, lengan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan disalahpahami. Lengan maksudnya adalah penolong, pembela. Allah yang akan membela, Allah yang akan menolong. Jadi beliau nisbahkan pertolongan itu, pembelaan itu untuk Allah. Setelah itu baru menuju hal yang berikutnya. Bika ahul, dengan pertolonganmu ya Allah, dengan pembelaanmu ya Allah, aku akan bergerak menyusun strategi. Itu dengan pertolongan Allah. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, strategi bagaimanapun matangnya tidak akan berhasil. Strategi bagaimanapun baiknya tidak akan tercapai tujuan itu. Targetnya tidak akan tercapai. Nah, pengaturan strategi yang bagus dan tujuan atau targetnya akan tercapai itu dengan bantuan Allah. Selesai sampai di situ? Tidak. Strategi itu butuh untuk dijalankan. Maka ketika menjalankan strategi tersebut, wabika asul, ya Allah, aku dengan pertolonganmu aku bisa menyerbu kepada musuh. Dengan apa? Dengan strategi yang tadi sudah dibentuk, yang sudah diatur sedemikian rupa. Setelah itu ketika sudah menyerbu, belum tentu bisa bertarung. Maka ketika sudah menyerbu, ya Allah, dengan pertolonganmu aku bisa uqatil, bisa bertarung, baru bisa mubarazah, duel antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dengan musuh. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istinsal. Beliau manusia paling mulia tapi tetap menyandarkan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap memohon pertolongan itu dalam step by step beliau sebelum berperang. Baik. Allah taala a'lamu bis-shawab. Yang seperti ini apa yang disampaikan oleh beliau dalam surat Al-A'raf 191-192 tadi. Demikian juga contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, banyak lagi contohnya di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang lain. Baik. Contoh yang berikutnya dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wattakhadhu min dunihi alihatan. Ini konteksnya sama dengan ayat yang dibahas oleh beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala mentaubih, memburukkan perbuatan orang-orang musyrik. Baik. Wattakhadhu min dunihi alihatan, mereka itu, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, mengambil selain Allah sebagai sesembahan. La yakhluquna syai'an, padahal mereka itu tidak mampu menciptakan sesuatu. Wa hum yukhlaqun, mereka juga diciptakan oleh Allah. Wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'an. Ada tambahan di sini. Kalau dalam ayat Al-A'raf tadi yang dibahas adalah nasrnya. Di dalam Al-Furqan ini dharran wa la naf'an. Apa itu dhar, apa itu naf'? Dhar adalah kemudharatan. Naf' adalah kemanfaatan. Mereka tidak memiliki kemudharatan itu dan mereka tidak memiliki kemanfaatan itu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Ini masalah apa namanya, kemudharatan, kemanfaatan. Mungkin antum anggap sama dengan nasr. Tapi yang lebih daripada itu, untuk menunjukkan bahwa mereka itu tidak layak bersanding dengan Allah. Kata Allah, wala yamlikuna mautan. Apa yang kalian seru itu tidak punya kendali atas kematian. Tidak punya kendali atas kematian. Hanya Allah yang memiliki kendali atas kematian makhluk. Lanjut, wala hayatan, mereka juga tidak memiliki kendali atas kehidupan. Ketika ada sesuatu yang sudah mati, mereka tidak bisa menghidupkannya. Ketika ada yang masih hidup, mereka juga tidak mampu untuk mematikannya. Kalau tidak dengan izin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lebih jauh daripada itu, wala nusyuran, mereka juga tidak memiliki kebangkitan setelah kematian. Siapa yang mampu melakukannya? Hanya Allah satu-satunya. Ketika nanti semua makhluk mati, maka pada saat nusyur di padang mahsyar itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Di mana para malaikat yang mereka seru? Di mana para nabi yang mereka seru? Di mana orang-orang yang soleh yang mereka anggap memiliki apa namanya keajaiban tadi yang mereka seru selama ini? Di mana yang lain-lain? Mereka punya nusyur itu. Kemudian nanti ketika setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah membangkitkan makhluk-makhluk Allah, mereka juga akan membangkitkan para abid mereka yang menyembah mereka. Ada dua kebangkitan? Tidak pernah ada, dan tidak ada yang berani untuk mengklaim punya dua kebangkitan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah membangkitkan fulan, juga akan membangkitkan orang-orang yang menyerunya. Orang-orang yang datang setiap tahun dengan ramainya dan seterusnya. Apakah ada yang berani mengklaim ini? Tidak ada. Baik. Ini contoh yang lain. Demikian juga di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita ketegasan sebagai manusia yang paling mulia. Qul, katakanlah hai Muhammad, La amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku ini tidak memiliki untuk diriku sendiri, diri beliau sallallahu alaihi wasallam, naf'an wala dharran, kemanfaatan atau kemudharatan itu. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah sebab diriku, sebab diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau beliau sebagai manusia diposisikan seperti itu oleh Allah, hanya menjadi sebab tersampainya kemanfaatan kepada manusia yang lain. Hanya menjadi sebab mungkin sampainya madarat kepada manusia yang lain. Kita pun sama demikian. La namliku li nafsina naf'an wala dharran illa masya Allah. Kita tidak bisa menyampaikan satu manfaat kepada orang lain atau memudaratkan orang lain kecuali hanya sebab. Kita itu hanya perantara saja. Allah yang mengizinkan itu semua, Allah yang menghendaki itu semua. Tayyib. Walau kuntu a'lamul ghaib. Katakan juga kepada mereka, hai Muhammad, seandainya aku mengetahui perkara ghaib, lastakthartu minal khair. Maka sungguh aku akan memperbanyak perbuatan kebaikan. Ini harus kita pahami bersama. Siapapun dia manusia itu, siapapun dia makhluk Allah Subhanahu wa taala itu, tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib. Ilmu ghaib yang hakiki, bukan ilmu ghaib menurut definisi bahasa. Secara bahasa, ghaib itu adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera kita. Maka saya di sini, antum di sini tidak tahu apa yang ada di balik tembok ini. Mahfum? Maka semua yang ada di balik tembok ini adalah ghaib menurut definisi bahasa. Paham? Ini secara bahasa. Nah, kalau yang secara bahasa saja kita tidak punya ghaib, maka yang di luar itu, yang lebih daripada itu, ilmu ghaib yang dimaksud adalah apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jangkauan manusia dan jin, kita tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi saja juga demikian. Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku mengetahui ilmu yang ghaib, berarti tegas beliau tidak tahu perkara ghaib. Kenapa ada yang berani dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengklaim dirinya mengetahui perkara yang ghaib? Siapapun dia, apapun jabatannya, mau kiai, mau orang soleh, mau wali, terserah, dia tidak punya ilmu ghaib. Saya datang, Pak Yai, saya kehilangan barang demikian, coba diterawangkan di mana. Berarti engkau meyakini kiaimu itu punya ilmu ghaib. Kalaupun dia tahu, oh sana ada di balik pohon, apakah dia bisa menerawang sampai ke sana? Bukan. Barangkali, bukan suudon, tapi meskipun kenyataannya demikian, ada jin yang membantunya untuk tahu di sana. Jin itu punya keistimewaan, gerakannya itu lebih cepat dibandingkan manusia. Seberapa cepat manusia bisa berlari? Katakanlah dalam jarak 100 meter, seberapa cepat manusia bisa berlari ke sana? Berapa kilometer per jam? Manusia yang paling cepat berlari, jin lebih cepat daripada itu. Lebih cepat daripada angin yang berhembus kencang. Jin bisa cepat daripada itu. Jadi tidak mustahil mereka yang membantu orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu ghaib ini tadi. Bantuan jin. Karena kaidah asalnya tidak ada satu manusia pun yang dibukakan pintu ghaib. Kalau kepada manusia terbaik saja tidak, maka kepada selain beliau lebih tidak. Ini harus menjadi keyakinan kita. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada kaum muslimin yang lain. Tidak ada manusia satupun yang dibukakan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan amalan apapun. Karena Rasulullah juga tidak dibukakan. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kalau aku tahu ilmu yang gaib, maka aku akan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Semakin terbuka justru semakin soleh, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada hikmah, Allah tutup perkara-perkara gaib itu dari kita sekalian. Kalau dibuka semua, tidak ada manusia yang kuat. Mau lihat minimalnya, siksa kubur, azab kubur, yakin ada? Yakin. Di dunia atau di alam yang lain? Siksa kubur itu di dunia atau di alam yang lain? Di alam barzakh. Tapi jasadnya di mana? Jasadnya di dunia. Kata Allah, kata berita dari Rasulullah SAW, seandainya manusia itu diperdengarkan sedikit saja dari siksa kubur, niscaya hancur kehidupan ini. Hancur. Kenapa? Ketika dia dicambuk, disiksa oleh malaikat di dalam kuburnya, itu belum di neraka, baru di kubur. Jasadnya ada di muka, di bumi, di tanah. Meskipun mereka disiksa di alam barzakh, di alam yang lain. teriakan mereka kalau bisa terdengar oleh manusia, binasa semua manusia. Maka disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada, yang kita yakini bersama. Atau lebih dekat daripada itu, jin. Alamnya sama dengan kita? Alamnya sama. Hidupnya juga sama di permukaan bumi ini. Apakah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita alam jin itu? Tidak. Kalau dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, tidak akan ada manusia yang kuat melihat bagaimana rupa jin dalam kondisi aslinya, dalam bentuk aslinya. Kita tidak berbicara ketika mereka sudah berubah menjadi bentuk yang lain. Allah berikan keistimewaan itu. Kalau sudah berubah dalam bentuk yang lain, ya persepsi manusia beda-beda. Masing-masing negara punya, dalam tanda kutip, bagaimana mereka mendefinisikan setan itu, jin itu. Itu adalah bentuk yang lain, bukan bentuk sebenarnya. Kalau bentuk sebenarnya, tidak akan ada manusia yang tahan. Dan sekian banyak lagi ilmu-ilmu ghaib. Banyak cakupan ilmu ghaib itu. Bukan hanya masalah-masalah yang tadi kita sebutkan di atas. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Lanjut masih di ayat ini. Kalau seandainya aku mengetahui sesuatu yang ghaib, lastakthartu minal khair, aku akan perbanyak kebaikan, wa ma massaniyassu, dan tidak akan pernah menyentuhku yang namanya kejelekan. Tidak akan tersentuh yang namanya kejelekan. Kenapa? Lu sudah tahu. Saya sudah tahu nanti ke depan kalau saya begini pasti begini. Pilih jalan yang lain. Kalau saya lakukan opsi yang ini nanti akan begini ke depannya, ya tidak diambil, pilih opsi yang lain. Rusak tatanan kehidupan manusia kalau semua dibukakan yang seperti itu. Maka hikmah Allah ditutup semuanya dari mata manusia. Tayyib. In ana illa nadhirun. Lalu kalau tidak dibukakan ilmu ghaib itu kepada Nabi, posisi beliau apa? Kata Allah, katakan kepada mereka, siapa engkau? In ana. Aku ini hanyalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Hanya pemberi peringatan, hanya pemberi kabar gembira. Hanya itu saja posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberi kabar gembira bagi yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebatas itu, tidak lebih. Tapi masih ada yang bertanya, basyiran wa nadhiran, kalau beliau sebagai pembawa peringatan, sebagai apa namanya, penyampai kebaikan, penyampai kabar gembira, kok kenapa tidak semua manusia bisa memahami itu? Tidak bisa mengambil mana, oh ini yang diperingatkan oleh Nabi, kita jauhi. Oh ini berita gembira dari Nabi, kita ambil. Kenapa tidak merata kepada semua manusia yang seperti itu? Itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya lanjutan dari ayat ini. Beliau itu basyiron wa nadhiron, pemberi peringatan dan pembawa berita kebaikan, liqaumi yu'minun, hanya bagi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya, kita bisa memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nadhir, yang peringatan-peringatannya bisa untuk kita hindari, yang berita-berita gembiranya, tuntunan-tuntunannya berusaha untuk kita lakukan ketika keimanan itu sudah tertancap. Kalau belum, ya pasti akan mengkritisi, akan mempertanyakan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan begini, bukan diambil ibrohnya, dilakukan, dipertanyakan. Ada perintah ketaatan, anjuran ketaatan demikian, bukan segera untuk dikerjakan, tapi dipertanyakan terlebih dahulu. Beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka dahulu mudah kan untuk ketika datang nadir, mereka segera meninggalkannya. Ketika datang basyir, perintah bimbingan kepada ketaatan, mereka bisa segera untuk mengambilnya. Kenapa demikian? Keimanan itu sudah kuat di dalam hati para sahabat. Semakin mundur zaman, keimanan akan semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Apalagi mendekati hari kiamat, akan semakin melemah. Keimanan itu ada di dalam dada-dada orang-orang yang beriman, di dalam dada kaum muslimin, akan semakin lemah. Nah, ketika keimanan itu melemah, maka otomatis tidak akan bisa mereka dengan apa namanya, hati yang lapang mengambil bimbingan ketaatan, dengan hati yang lapang menerima sesuatu yang dilarang oleh syariat. Itu sebabnya adalah keimanan. Maka bukan pentingnya hanya sekedar mengajarkan fikih ibadah, fikih muamalah, fikih demikian, fikih seperti itu. Akidahnya tidak dikuatkan. Jangan katakan masa sekarang bukan masa tauhid, bukan masa penanaman akidah, tidak. Sehingga yang dibahas hanya perkara-perkara yang meluas dalam rincian-rincian ibadah saja, tidak. Itu semua tidak akan berguna kalau akidahnya tidak bagus. Dia punya ilmu sekarang, nanti sore dikritisi. Dia dapatkan ilmu sekarang, besok masih dipertanyakan. Ini kondisi. Beda majelis kita, majelis afan, majelis para sahabat dengan majelis sekarang. Mereka para sahabat ketika duduk di majelis seakan-akan surga neraka ada di hadapan mereka. Diam tenang mendengarkan ilmu. Pulang sampai ada ilmu dibawa untuk keluarga. Tapi lihat majelis-majelis sekarang yang hanya keinginannya, tujuannya adalah banyak pengikut. Tujuannya adalah menyenangkan masyarakat. Apa yang didapat? Selain hanya fulan demikian, fulan seperti itu, fulan seperti itu. Hanya kisah-kisah tentang penyampainya saja. Tapi mana ibroh seperti surga dan neraka yang dilihat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu? Berkali-kali majelis seperti tidak ada efeknya di kehidupan sehari-hari. Bukan itu majelis yang kita inginkan. Bukan itu majelis yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu dua kali majelis sudah ada efeknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Tayyib, Allah taala a'lamu bissawab. Lanjut. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah taala, fakafa bihadzihil ayat, maka cukup dengan ayat-ayat di atas tadi, burhanan sebagai bukti yang jelas, bukti yang qati', bukti qati' itu ketika didatangkan sudah tidak ada lagi alasan. Itu namanya bukti yang qati'. Nah, ini adalah burhanun qati', bukti yang qati', ala butlani da'wati ghairillah, terhadap penyembahan selain Allah, kainan man kana, siapapun dia. Fa in kana nabiyan, apakah dia seorang nabi, au salihan, atau seorang soleh. Kalau benar yang diseru itu seorang nabi, yang diseru itu adalah seorang yang soleh, diibadahi oleh orang-orang yang bodoh, maka faqad syarrafahu Allah taala bi ikhlasil ibadah. Ketahuilah, seorang nabi itu Allah telah muliakan dia, seorang yang soleh itu Allah telah muliakan dia. Dengan apa? Mereka dibimbing untuk beribadah dengan ikhlas. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang-orang berikutnya yang menyembah nabi. Tidak ada kaitannya dengan orang-orang berikutnya yang menyembah orang-orang soleh itu. Orang-orang soleh itu sudah mulia dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mereka ikhlas dengan ibadahnya. Waridha bihi rabban ma'budan. Dan mereka juga meridhai Allah sebagai Rabb yang disembah satu-satunya. Fa kaifa yajuzu an yaj'alal 'abida ma'budan ma'a tawjihil khitab ilaihi bin nahyi 'an hadzal syirk. Maka pertanyaannya, bagaimana bisa seorang yang telah direkomendasi oleh Allah, dia sebagai orang yang soleh, dia sebagai orang yang ikhlas, dia sebagai orang yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan, kemudian orang setelahnya justru menjadikannya sebagai sekutu, sebagai syarik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ini terjadi? Padahal Allah Subhanahu wa taala juga melarang kesyirikan itu dari mereka. Seandainya mereka tahu orang-orang ini beribadah kepada dia, seandainya mereka tahu orang-orang ini sujud rukuk meminta berdoa istighotsah kepada dia, mereka pun juga akan melarang, mereka pun tidak akan ridho. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Makna secara umum dari ayat ini sudah kita bahas tadi sehingga kita lewati. Kita lompat ke mayustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama, butlanu syirki min asasihi. Dua ayat tadi menunjukkan batilnya kesyirikan. Min asasihi, dari pokoknya, dari akarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan langsung dari akarnya, dicabut. Kenapa? Li'annahu ta'alluqun 'ala makhluqin 'ajizin. Karena kesyirikan yang dilakukan tadi, apapun objeknya dan siapapun yang melakukannya, itu adalah bentuk ta'allukun, ketergantungan. 'Ala makhluqin, seorang makhluk kepada makhluk yang lain. 'Ajizin, yang lemah. Intinya, sesama makhluk yang lemah kok saling ketergantungan. Sesama makhluk yang lemah kok saling ketergantungan. Loh, kan dia punya keutamaan lebih dari saya. Siapa yang memberikan keutamaan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak mengejar diri untuk mendapatkan keutamaan seperti yang dia dapatkan? Loh, dia lebih soleh, dia keturunan orang yang soleh. Apakah Allah menutup kepada engkau pintu untuk kamu menjadi orang soleh? Apakah Allah menutup pintu kepada kamu untuk anak-anakmu menjadi anak-anak yang soleh? Apakah nanti seandainya engkau menjadi orang yang soleh, kamu ridho, mereka akan berbuat demikian kepada engkau? Dan pertanyaannya seperti itu. Jangan praktis. Dia lebih dekat kepada Allah, ya sudah, saya minta saja supaya nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah, saya kena getahnya, saya kena manfaatnya. Masih banyak pemahaman orang-orang awam yang seperti ini. Saya mendekatkan diri kepada fulan ini, rutin begini, rutin begitu. Kenapa? Biar kecipratan barokahnya. Ketika nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh fulan yang mulia, bisa narik orang lain yang berbuat seperti itu tadi. Tidak. Di akhirat nanti tidak seperti itu. Bukan seperti yang kamu sangkakan. Nanti akan kita bahas di ayat berikutnya. Allah sebutkan seperti itu. Pertengkaran antara mereka ini. Baik, kita lanjutkan supaya bisa masuk ke ayat yang berikutnya. Faedah yang kedua, annal khaliqa huwal mustahiqqu lil ibadah. Ayat tadi menunjukkan bahwa al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, huwal mustahiqqu. Dialah satu-satunya yang berhak. Tidak ada yang lain. Dialah satu-satunya yang berhak lil ibadah, untuk ibadah. Ini sudah sering kita lewati dan sudah sering kita sampaikan. Baik. Rububiyah, tidak ada yang lain memiliki selain Allah. Maka uluhiyah lebih pantas lagi. Uluhiyah itu lebih tinggi dibandingkan rububiyah. Baik. Faedah yang ketiga, al-istidlalu bitauhidir rububiyah ala tauhidil uluhiyah. Sudah kesekian kalinya faedah ini diulang oleh beliau. Terdapat dalil bahwa tauhid rububiyah itu akan menunjukkan terhadap tauhid uluhiyah. Baik. Yang keempat, masyru'iyatu mahajjatil musyrikin. Dalam sebagian cetakan ditulis muhajjah, sama saja. Masyru'iyatu mahajjatil musyrikin li nasril haqqi wa qam'il batil. Disyariatkan mahajjatul musyrikin untuk menyampaikan hujjah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, li nasril haqqi, dengan tujuan membela kebenaran, wa qam'il batil, dan dengan tujuan untuk menghilangkan kebatilan. Seolah-olah bisa dipahami dari faedah ini adalah diperbolehkannya untuk berjidal, berdebat, ya kan? Masyru'iyatu mahajjatil musyrikin. Disyariatkannya untuk menyampaikan hujjah kepada orang-orang musyrik. Bagaimana hujjah itu bisa tersampai? Mahajjah itu bukan tablighul hujjah. Mahajjah adalah ketika antum bisa dua belah pihak. Dia menyampaikan seperti ini, antum bantah dengan hujjah. Ini namanya mahajjatil musyrikin. Paham? Seolah-olah kan difahami bahwa jidal, berdebat itu disyariatkan. Nggih? Berdebat itu disyariatkan. Tujuannya adalah supaya bisa kebenaran itu nampak dan supaya kebatilan itu hilang. Ya demikian memang. Ketika engkau harus berdebat, tapi ingat, mujadalah syariah, berdebat secara syariat itu diatur sebelum engkau memulainya, apa saja syarat-syaratnya, bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan, baru kita boleh untuk berdebat bersama musuh. Jangan kemudian, lo kan boleh, kemudian contoh nanti, kan boleh kita untuk berdebat dengan orang-orang musyrik itu. Antum belum persiapan hujjah, tidak hafal dalil, tidak paham kondisi, tidak paham realita. Hanya sekedar satu kali dua kali taklim sudah mendapat ilmu tentang tauhid, duduk langsung bersama mereka. Syubhat itu ya ikhwah khotofah, lebih menyambar-nyambar. Artinya apa? Ketika engkau mau mengkontra syubhat mereka sebagai antitesis dari syubhat mereka, kita harus lebih kuat. Dan itu lebih sulit dibandingkan melemparkan syubhat. Memunculkan satu syubhat itu lebih mudah. Membuat satu kerancuan berpikir itu lebih mudah daripada memperbaikinya. Oleh karena itu, orang yang pandai berbicara belum tentu sebagai seorang yang berilmu. Seorang yang berilmu, dia tetap berilmu meskipun cara penyampaiannya kurang pas, kurang baik, kurang bisa menata kalimat. Tapi dia tetap orang yang berilmu. Akan terlihat bobot keilmuan daripada bobot pembicaraan. Mudah kok mengeluarkan syubhat itu. Contoh saja, silahkan antum buat. Mudah membuat syubhat itu, kerancuan berpikir itu. Lo kan begini, lo kan begitu, lo kan begini, lo kan begitu. Yang susah adalah mengkonternya. Kenapa? Karena harus pakai dalil. Kalau mengkonternya hanya sebatas berdebat kusir saja, pembicaraan seperti ini dilawan dengan metode debat begini, enggak akan selesai. Itu bukan tujuan untuk menetapkan kebenaran, untuk menghilangkan kebatilan, tapi hanya unggul-unggulan saja. Tidak boleh yang seperti itu. Hanya unggul-unggulan saja. Oh, kelihatan saya menang. Bukan. Debat para nabi, debatnya a'immah dahulu tidak demikian. Bahkan seringkali mereka belum berdebat tapi itu sudah dianggap sebagai mujadalah. Datang. Satu dua kalimat selesai. Tujuannya apa? Memang untuk menegakkan itu. Yang penting orang-orang faham. Oh, dari imam ini keluar statementnya segini. Meskipun pendek tapi mereka tahu. Itu adalah jawaban yang tandas. Kalau dilanjutkan lama-lama begini-begini begitu malah tidak jadi. Mafhum? Jadi berdebat harus bermujadalah syar'iyah harus sesuai dengan aturannya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Cukup atau dilanjutkan ayat yang berikutnya? 11:30. Sudah panas belum? Tayyib. Cukup insyaallah. Ayat yang berikutnya akan lebih tegas lagi. Nanti beliau akan bahas bagaimana di akhirat mereka orang-orang yang diibadahi atau makhluk-makhluk yang diibadahi itu akan bertengkar dengan orang-orang yang semasa di dunia mereka beribadah kepadanya, akan bertengkar. Dan itu bukan pertengkaran anak kecil, tidak. Allah yang membuat mereka bertengkar di hadapan Allah. Dan tujuan bab yang disebutkan oleh beliau akan lebih qati, karena tujuan bab beliau tadi sebagai burhan qati, penjelasan terhadap bukti yang jelas yang tidak bisa dipatahkan. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.